Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Alhamdulillah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sungguh begitu banyaknya dan begitu besarnya, yang menuntut kita untuk senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan tersebut. Sebab syukur adalah sifat orang yang menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sifat penghambaan dan kesyukuran adalah dua sifat yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya alaihi salam, Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang yang menghamba kepada Allah dan seorang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Demikian pula nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Oleh karena itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus ibadahnya, baik dari sisi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling besar kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu wajar, sebab beliau adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melakukan sholat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Beliau berdiri dengan membaca ayat-ayat yang sangat panjang ketika sholat malam, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun terheran-heran dan bertanya, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Tapi mengapa engkau masih melakukan yang seperti ini? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur? Maka ibadah yang beliau lakukan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada hakikatnya ibadah kita sedikit pun tidak akan pernah menyamai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Berapa sih ibadah kita? Itu pun kalau kita betul-betul beribadah. Karena hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِأَمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, yakni maksudnya aku perintah mereka dan aku larang mereka. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Maksudnya dibiarkan tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Bahkan mereka diciptakan kemudian diperintah dan dilarang. Maka hakikat ibadah adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Padahal masih banyak perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan pun belum tentu dikerjakan dengan baik, yang sudah kita anggap baik pun belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ternyata masih banyak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kita tinggalkan. Maka ternyata ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apalagi kalau kita sama sekali tidak beribadah kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita beribadah saja, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dalam rangka mensyukuri nikmat, maka ibadah kita enggak akan bisa menyamai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangankan bisa menyamai, bisa menghitung saja kita sudah enggak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Siapapun orangnya, yang paling miskin, paling kaya, sama, dia tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Karena begitu besar dan begitu banyak. Yang sehat maupun penyakitan sama saja. Maka bagaimana dia menyamai kesyukurannya itu dan ibadahnya dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya, kalau menghitung saja sudah tidak mampu. Sementara ibadahnya bisa dihitung dengan jari. Yang bisa dihitung itu pun belum tentu baik kualitasnya. Kuantitasnya sudah sedikit, kualitasnya juga belum tentu baik. Oleh karena itu hanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala saja kepada kita, sehingga kita belum ditimpakan azab. Andaikan Allah mau mengazab seluruh manusia di muka bumi ini, baik orang yang paling takwa maupun orang yang paling jelek, niscaya Allah tidak zalim. Karena ternyata orang yang paling takwa pun belum bisa bersyukur secara hakiki. Belum bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Bahkan ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, itu pun adalah sebuah kenikmatan. Sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Dan kesyukuran berikutnya juga adalah sebuah kenikmatan. Maka membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kalau begitu kapan? Kesyukuran kita menyamai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dari sini kita pahami, memang begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan sungguh besar kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun ternyata kesyukuran kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah anugerahkan, Allah terus menambah kenikmatan kepada kita apabila kita bersyukur. Tetapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, kalau kita mengingkari nikmat tersebut, kalau kita tidak mensyukurinya, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku. Tetapi kalau kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Padahal syukurnya enggak seberapa. Tetapi subhanallah, walaupun syukurnya sedikit, ibadahnya kurang, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menambah kenikmatan kepadanya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita pahami bersama, nikmat itu ada dua macam. Nikmat yang sifatnya duniawi dan nikmat yang sifatnya ad-din, nikmat agama. Dan nikmat agama terbesar yang akan menjadi pembuka bagi seluruh kenikmatan yang lain adalah al-fiqhu fid-din, pemahaman yang baik terhadap agama itu sendiri. Dan harus senantiasa kita ingat selalu bahwasannya nikmat dunia adalah sebuah kenikmatan yang sungguh sangat kecil sekali. Bukan nikmat yang besar, bukan. Nikmat yang begitu sepele. Maksudnya, kalau dibandingkan dengan nikmat agama. Bukan berarti boleh kita anggap nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita enggak ada nilainya, bukan begitu. Maksudnya, sebesar apapun nikmat duniawi yang kita dapatkan, apakah itu kekayaan, kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan lainnya, kalau dibandingkan dengan nikmat agama, nikmat ad-din, maka sungguh sangat rendah sekali dia. Sungguh sangat rendah sekali. Sehingga berbahagialah orang yang dianugerahkan nikmat agama. Dan jangan pernah tertipu dengan mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmat dunia, tetapi tidak dianugerahkan nikmat agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan dunia ini kepada siapa saja. Kepada yang beriman dikasih, kepada yang kafir pun diberi. Allah tidak bedakan. Bahkan bisa jadi si kafir lebih banyak nikmat duniawi yang Allah berikan kepadanya. Dia lebih kaya. Dia lebih bisa merealisasikan apa saja hawa nafsunya yang dia inginkan. Kenapa? Karena Allah berikan berbagai macam fasilitas duniawi. Kenapa Allah berikan kepadanya? Karena memang dunia itu hina apabila dibandingkan nikmat dengan nikmat agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu usbu'akum fil yam mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian hendaklah dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Demikian perumpamaan nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat, yang mana nikmat akhirat itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali kita telah diberikan di dunia nikmat agama. Demikian pula dalam hadis Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Karena dunia ini begitu rendah, orang kafir pun diberikan dunia ini, dikasih banyak. Kenapa? Karena nilainya memang rendah. Maka hendaklah senantiasa terpatri di dalam hati kita, nikmat agama itulah nikmat yang paling besar, nikmat yang agung. Dan memang hal itu tidak akan kita rasakan secara sempurna kecuali di akhirat kelak. Kecuali di akhirat kelak. Lalu bagaimana kita memahaminya? Kita pahami dengan ilmu, dengan iman, walaupun kita belum merasakannya secara sempurna. Tetapi dengan ilmu yang sahih, dengan keyakinan terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun paham. Memang benar sebetulnya. Bodoh sekali orang yang tertipu dengan nikmat duniawi, sehingga dia lupakan akhiratnya. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada seorang hamba, dibukakan baginya pintu-pintu untuk meraih nikmat ad-din, ketahuilah, itulah nikmat terbesar. Dan pintu pertamanya adalah al-fiqhu fid-din, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Ini pintu pertamanya. Sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita jelaskan sejauh mana pentingnya memahami agama yang mulia ini. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang agung ini. Ketika Allah anugerahkan di dalam hati kita kecintaan kepada ilmu, kerinduan untuk selalu menghadiri majelis ilmu, cinta untuk selalu berteman dengan para ulama, bersahabat dengan orang-orang yang berilmu, bermajelis dengan para talabatul ilm, bersyukurlah siapa yang diberikan anugerah semua kenikmatan ini. Dan jangan pernah dia lepaskan. Dan jangan dia korbankan jadwal-jadwalnya menuntut ilmu hanya untuk kepentingan duniawi belaka. Hendaklah dia harus prioritaskan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Wabtaghi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, carilah apa yang Allah anugerahkan untukmu di negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perhatikan, untuk kehidupan akhirat kita, bekal-bekal apa yang harus kita bawa? Allah perintahkan untuk dikejar. Bukan sisa-sisa waktu kita, tapi jadikan dia adalah sebuah aktivitas utama kita, prioritas kita. Adapun untuk dunia, Allah cuman katakan, jangan kamu lupa. Cuman sekedar jangan dilupakan. Jangan dibalik. Dunia yang dikejar, akhirat dilupakan. Maka, kalau seperti itu, menunjukkan seorang tidak mensyukuri nikmat talabul ilm, nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Allah berikan kita taufik. Allah berikan kita kesempatan, kemampuan, kesehatan dan waktu luang untuk menghadiri majelis ilmu, syukuri. Dan jaga, jangan sampai nikmat yang besar ini dicabut dari dalam diri kita dan dirubah berganti adab kalau kita tidak mensyukurinya. Oleh karena itu kita pun harus berusaha agar bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Karena percuma saja kita menuntut ilmu kalau ilmu yang kita dapatkan ternyata bukan ilmu yang bermanfaat, justru hanya mendatangkan kemudaratan bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi. Adanya sebagian penuntut ilmu, dia sadar atau tidak sadar, nikmat menuntut ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya justru lebih banyak mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Dan yang lebih parah lagi, mendatangkan kemudaratan bagi orang lain. Buktinya semakin rajin dia menghadiri majelis ilmu, dampak buruknya di tengah-tengah masyarakat justru semakin besar. Dampak buruknya di tengah-tengah para penuntut ilmu justru semakin besar. Kok bisa? Padahal rajin menuntut ilmu. Kita bertanya-tanya, apa yang salah, apa yang kurang? Rajin dia menuntut ilmu, rajin membaca buku para ulama, justru kemudaratannya semakin besar. Dia jadikan para talabatul ilmi berpecah belah. Dia rajin berdakwah ke sana kemari, tetapi di mana daerah dia datang, disitulah terjadi perpecahan antara penuntut ilmu. Disitulah terjadi ghibah kepada para ulama. Disitulah dia memakan daging saudaranya. Bahkan tidak jarang guru-gurunya sendiri, ustadz-ustadznya sendiri, para dai yang berdakwah ke jalan Allah, dimakan daging-daging mereka, dijelek-jelekan, umat dijauhkan dari dakwah yang mulia ini. Terheran-heran kita. Harusnya dia menuntut ilmu semakin mendatangkan kebaikan bagi umat, khususnya bagi para talabatul ilmu. Jauh-jauh dia datang di suatu daerah, dia buat perpecahan di situ. Dia mengetahui kesalahan saudaranya, walaupun kesalahan itu menurut versi dia. Bukannya dia berusaha menasehati saudaranya, tapi dia datangi para penuntut ilmu untuk menggibahi saudaranya. Sehingga pada akhirnya para talabatul ilm min ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin berpecah belah karena ulahnya. Dan akibat dari perpecahan tersebut, banyak kemudian yang lari dari dakwah ahli sunnah. Baik yang sudah mau duduk di majelis ilmu maupun yang baru mau masuk. Gak jadi. Ngapain saya duduk sama orang yang berkelahi sesama teman-temannya sendiri? Ngapain saya duduk sama orang yang keras seperti itu? Belum apa-apa dia sudah menghajar saya. Bahkan temannya sendiri disikat. Sehingga pada akhirnya penuntut ilmu ini bukan menjadi sebab hidayah, malah menjadi sebab terhalangnya umat manusia dari hidayah. Kita heran dan bertanya-tanya. Mestinya ilmu yang dia miliki, dakwah yang begitu rajin dia lakukan, mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kejelekan seperti ini. Oleh karena itu, seorang talibul ilm haruslah memiliki sifat yang penuh berkah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan para ulama mufassirin, aina fa'an aina mattajahtu. Maksudnya aku bisa memberikan manfaat dimanapun aku berada. Dikatakan ulama yang lainnya, ay mu'alliman lil khair, yakni yang senantiasa menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Ini sifat seorang penuntut ilmu. Dimanapun dia berada, dia penuh berkah. Menyebarkan kebaikan. Bukan menjadi sebab ahlus sunnah, kaum muslimin terpecah belah. Saling memusuhi. Padahal sama-sama masih berjalan di atas sunnah. Sama-sama tidak dianggap oleh ahlul bid'ah, oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini diantara keburukan-keburukan yang nampak dari sebagian penuntut ilmu. Dan kadang-kadang keluarganya mengeluhkan, masyarakatnya mengeluhkan, rajin ke masjid, penampilannya masya Allah, tapi ucapan-ucapannya melukai hati mereka. Tindakan-tindakannya membuat mereka tidak nyaman. Akhirnya apa? Bukan hanya dia yang menjadi sasaran kebencian kaum muslimin. Pakaiannya dibenci. Mungkin kalau kita bisa ambil contoh, mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme, ditangkap lagi pakai gamis, jenggotan, pakai peci, celana cingkrang, istrinya bercadar. Itu semua kebaikan. Itu semua sunnah yang sudah begitu asing di tengah-tengah masyarakat. Tetapi justru penampilan-penampilan seperti itu karena ulah dia, dibenci oleh sebagian masyarakat. Dan dituduh setiap orang yang mengenakannya sebagai teroris. Dan ini terjadi. Apakah skalanya besar maupun kecil. Maka seorang penuntut ilmu dituntut untuk memperhatikan permasalahan ini. Nah sekarang, bagaimana caranya agar seorang penuntut ilmu berhasil meraih ilmu? dan memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Karena sungguh sangat menyedihkan, majelis ilmu semakin tersebar, tetapi para penuntut ilmu yang duduk di situ belum bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Belum bisa meraih ilmu secara maksimal dan belum berhasil di dalam menuntut ilmu. Ini sangat disayangkan, sangat menyedihkan. Dan na'udzubillah, kalau sampai ternyata kegiatan kita menuntut ilmu sama saja dengan buang-buang waktu. Duduk di majelis ilmu bukan meraih ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi sebab hidayah, malah menjadi sebab berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada. Pertanyaannya, apa yang menjadi sebab semua itu? Di antaranya, karena kurangnya adab. Kenapa kurang adab? Tidak mengerti adab seorang penuntut ilmu. Padahal dahulu, ulama ussalaf begitu memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari manhaj, mempelajari akidah. Mereka tidak pisah-pisahkan, oh ini cuma masalah adab, cuma masalah akhlak, yang penting kan manhaj. Tidak. Bukan seperti itu teladan dari salafmu. Bahkan manhaj ahlu sunnah secara hakiki adalah menganggap seluruh bagian dari agama ini adalah penting. Betul, ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan yang lainnya tersebut. Bukan seperti itu manhaj salaf. Maka pada akhirnya, karena tidak memperhatikan adab yang baik, karena tidak mempelajari agama ini secara sempurna, sesat tanpa sadar. Ini yang terjadi. Karena tidak mengerti petunjuk-petunjuk salaf, sampai kita terheran-heran. Ulama mana yang menjadi panutan mereka, baik di masa yang lampau maupun di masa ini, yang memiliki sikap-sikap seperti sikap mereka, yang telah menyebabkan perpecahan di mana-mana, yang telah memberikan kemudaratan kepada dakwah ahlus sunnah, sehingga seorang penuntut ilmu itu tidak lagi menjadi sebab hidayah, justru menjadi sebab orang lari dari hidayah. Apa yang menjadi sebab semua itu? Karena kurangnya adab. Oleh karena itu, para ulama kita telah menulis sejumlah buku-buku khusus yang menjelaskan tentang adab-adab para penuntut ilmu. Dimana kalau dia tidak berhias dengan adab-adab tersebut, dipastikan dia tidak akan sukses dalam menuntut ilmu. Ini diantara kunci sukses yang besar dalam meraih ilmu yang bermanfaat, apakah bagi dirinya maupun orang lain, yaitu menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia. Dan diantara buku yang sangat bagus sekali ditulis di masa kita ini, merangkum sejumlah besar dari kitab-kitab para ulama terdahulu, adalah sebuah buku yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, Perhiasan Seorang Penuntut Ilmu, karya Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekilas tentang biografi beliau, Beliau adalah seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia. Dan beliau diangkat oleh kerajaan Saudi Arabia dan dewan ulamanya sebagai anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan juga anggota Majlis Fatwa, yaitu Al-Lajnah Daimah Lil-Buhuthil Ilmiya Wal-Ifta, pada dua periode. Kalau saya tidak salah, dua periode, yakni sejak masa Asy-Syeikh Ibn Baz. Sejak masa Syekh bin Baz rahimahullah sampai masa Syekh Abdul Aziz, mufti yang sekarang. Dari mufti yang terdahulu Syekh bin Baz, beliau sudah diangkat sebagai anggota Dewan Fatwa bersama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ketuanya, beliau anggotanya. Sampai Syekh bin Baz meninggal, digantikan Syekh Abdul Aziz, alu Syekh, beliau juga masih dalam Dewan Fatwa. Ini komisi fatwa tertinggi yang ada di negeri Saudi Arabia. Dan dari karya-karya beliau terlihat kedalaman ilmu beliau. Kedalaman ilmu beliau. Hanya saja yang namanya manusia, walaupun dia seorang ulama, tetap saja tidak pernah lepas dari kesalahan. Demikian pula dalam karya-karya beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin ada sesuatu yang maksum selain kitabnya, selain Al-Quran. Tidak ada satupun yang maksum yang terjaga dari kesalahan selain kitabnya, Al-Quranul Karim. Iya. Sehingga barangkali perlu saya sampaikan di sisi keutamaan beliau, atau selain keutamaan beliau yang begitu besar, ilmu yang sangat mendalam, beliau pun tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sebagai seorang manusia. Adapun tentang keutamaan beliau, sudah tidak diragukan lagi. Demikian pula berpegang teguhnya beliau terhadap manhaj yang hak, dan beliau disejajarkan dengan ulama besar sekaliber Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, dan para ulama yang lainnya, sehingga sudah kita tidak ragukan lagi. Beliau adalah seorang ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang namanya manusia, seperti saya katakan, tidak lepas dari kesalahan. Di antara kesalahan beliau yang perlu saya sebutkan adalah ketika Syekh Rabi hafizahullah ta'ala mengkritik beberapa tokoh yang menyimpang, kemudian terjadi perselisihan antara beliau dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Itu pun sebetulnya perselisihan yang sifatnya masih dalam koridor saling nasihat-menasihati, sehingga tidak ada yang tahu perselisihan itu kecuali beliau dan Syekh Rabi. Tetapi oleh Hizbiyun, mereka jadikan hal ini sebagai senjata untuk memecah belah antara Ahlus Sunnah. Sehingga Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, Syekhun al-Habib, sempat mengatakan mereka ingin memecah antara dua orang yang bersaudara, antara dua orang yang saling mencintai. Iya, ini kesimpulan akhir Syekh Rabi terhadap perselisihannya dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Mereka ingin memecah belah antara dua orang yang bersaudara lagi saling mencintai. Iya. Dan sayang sekali, sebagian penuntut ilmu juga ketika itu terbawa. Mereka ada yang mencelah Syekh Bakar, ada yang mencelah Syekh Rabi. Dan dua-duanya melakukan kesalahan. Tidak ada satupun ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai mengeluarkan apakah Syekh Bakar atau Syekh Rabi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekedar tahu saja supaya kita mengenal keutamaan ulama-ulama kita. Sebab diantara bagian dari agama kita yang sangat penting adalah menghormati dan mencintai para ulama. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menghormati dan mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut beberapa derajat. Maka dosa yang sangat besar, Allah telah mengangkat derajat seseorang lalu kita berusaha menjatuhkannya, kita ghibahi, kita ceritakan di belakangnya kejelekan-kejelekan dia, kita jatuhkan kehormatannya. Allah telah muliakan karena ilmu yang dia miliki. Apakah dia dikenal sebagai seorang ulama, atau dia dikenal sebagai murid para ulama yang menyebarkan ilmu-ilmu para ulama, termasuk dosa besar. Bukan perkara yang sepele. Kita berbicara tentang kehormatan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepada mereka. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujill kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengerti haknya seorang alim di antara kami. Maka ini pentingnya kita mengetahui kedudukan para ulama. Dan ini bagian dari adab seorang penuntut ilmu dan sebab berkahnya ilmu yang ada pada dirinya. Iya. Dan tentang kitabnya Hilyatul Thalibul Ilm adalah sebuah kitab yang telah mendapatkan pujian dari sejumlah ulama. Dan bahkan ini adalah sebuah kitab yang telah disyarah oleh ulama besar di masanya dalam kondisi penulisnya masih hidup. Dan ini jarang. Umumnya kitab ditulis syarahnya setelah penulisnya meninggal dunia, bahkan lama setelah dia meninggal dunia. Sahih Al-Bukhari ditulis, kemudian muncul syarahnya jauh setelah ditulisnya Sahih Al-Bukhari. Demikian pula Sahih Muslim, terpaut jauh jaraknya dengan penulisan syarahnya. Demikian pula kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita lihat Masya Allah syarahnya banyak sekali, tetapi ditulis kebanyakannya atau bahkan seluruhnya setelah wafatnya beliau. Dan ini kitab ini begitu unik, ditulis syarahnya ketika beliau masih hidup dan tidak tanggung-tanggung. Yang mensyarah kitabnya adalah ulama besar di masanya, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin terhitung sebagai guru beliau, tetapi mensyarah kitab yang beliau tulis. Dan di antara keistimewaan karya-karya Syekh Bakar Abu Zaid, bahasanya yang begitu indah. Bukan saja indah, membuat para thalabatul ilm bingung apa maknanya. Kenapa? Karena nilai balaghahnya yang begitu tinggi, sementara kita para penuntut ilmu begitu lemah di dalam bahasa Arab. Ya. Apalagi yang cuma bisa kaifa haluk. Ya. Orang yang menuntut ilmu saja, belajar bahasa Arab setiap hari, sering sulit apa yang beliau maksudkan. Bahkan itu diakui oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin beliau katakan, kadang-kadang saya perlu buka kamus untuk mengetahui apa maksud dari ucapan beliau rahimahullahu taala. Ya. Apalagi kita, ya, sehingga kita perlu isti'anah dengan buku-buku para ulama untuk memahami kitab beliau rahimahullahu taala. Iya. Syarah yang lain adalah syarahnya Syekh Sa'd Al-Fathri. Beliau juga salah seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia dan pernah menjadi anggota Dewan Fatwa. Beliau juga memiliki syarah terhadap Hilyah Talibul Ilm. Namun nampaknya ini setelah meninggalnya Syekh Bakar Abu Zaid. Iya. Demikian pula Syekhuna Al-Syekh Abdullah Al-Mar'i Hafizahullah Ta'ala. Beliau juga punya syarah Saudiyah, ya, belum dalam bentuk kitab, tetapi ada ceramah beliau syarah terhadap kitab Hilyah Talibul Ilm. Walaupun hanya berupa ta'liq yasir, ya, komentar-komentar singkat saja, tetapi bermanfaat. Di antaranya yang beliau katakan di dalam muqaddimah, kata Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala tentang kitab Hilyah Talibul Ilm, beliau mengatakan waqad wuffiqa rahimahullah tawfiqan 'azima. Penulis kitab ini telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah taufik yang besar di dalam menulis kitab ini. Iya. Menunjukkan buku ini memang buku yang sangat bagus dan perlu kita pelajari, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat darinya. Iya. Dan di bagian muqaddimah Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah taala menuliskan di antara sebab beliau menulis kitab ini adalah karena kesyukuran beliau, karena senangnya beliau melihat al-yaqdha al-ilmiyah, bangkitnya semangat menuntut ilmu, bangkitnya semangat menuntut ilmu pada diri kaum muslimin, khususnya para syabab, khususnya para syabab. Dan di sini ada satu faedah ringan tentang ucapan beliau yaqdha ilmiyah. Kata Syekh Abdullah hafizahullah taala, ini lebih bagus daripada istilah safwah islamiyah. Kenapa? Karena istilah kebangkitan seakan-akan menunjukkan tadinya sudah tidur semua. Walaupun beliau katakan istilah sahwa dan yakza ini kalau ditinggalkan dua-duanya lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Karena setiap zaman umat seluruhnya tidak mungkin tidur, tidak mungkin mati. Mesti ada sebagian walaupun kecil, mesti ada sebagian walaupun kecil yang tetap tegak di atas agama yang hak. Mereka tidak akan pernah mati, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang berpegang teguh terus-menerus di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka siapapun yang merendahkan mereka, memusuhi mereka, lagi menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan tetap menang. Iya. Maka melihat sesuatu yang menyenangkan ini di tengah-tengah umat, munculnya semangat menuntut ilmu semakin luas. Beliau pun menulis sebuah kitab untuk membantu para talabatul ilm agar dapat meraih ilmu yang bermanfaat, agar sukses di dalam menuntut ilmu. Dan beliau tekankan di dalam mukaddimah bahwasannya tidak akan mungkin sukses seorang penuntut ilmu tanpa menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia ini. Ini secara ringkas apa yang beliau katakan di bagian mukaddimah. Saya tidak bacakan mukaddimah, kita langsung masuk saja pada bab yang pertama. Kitab ini terdiri dari 7 bab atau 7 pasal yang terdapat padanya 66 poin tersebar pada 7 bab, pada 7 pasal. Kita bacakan judul-judul pasalnya secara ringkas agar kita memiliki gambaran global terhadap kitab ini. Pasal yang pertama berbicara tentang adabu talib fi nafsih. Adab penuntut ilmu dalam dirinya sendiri. Adab pribadi seorang penuntut ilmu. Pasal yang kedua, kayfiyatu talab wa talaqi. Bagaimana cara dia menuntut ilmu dan mengambil ilmu daripada ulama. Pasal yang ketiga, adabu talib ma'a syaikhihi. Adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Pasal yang keempat, adabuz zamalah. Adab di dalam berteman, di dalam bergaul. Pasal yang kelima, adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah. Adab seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Pasal yang keenam, at-tahalli bil amal. Menghiasi diri dengan amalan. Pasal yang ketujuh, al-mahadir. Hal-hal yang harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Inilah 7 pembahasan yang ada dalam kitab ini, terdapat di dalam 66 poin pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk membahas keseluruhan isi kitab ini. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Kita masuk pada pasal yang pertama, yaitu adabu talib fi nafsih. Adab-adab seorang penuntut ilmu secara pribadi, yakni pada dirinya sendiri. Awalan, adab yang pertama, al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Ini adalah pemahaman mendasar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Bahwasannya ilmu itu adalah ibadah. Mengejarnya, mengusahakannya agar tidak lari lagi adalah ibadah yang sangat agung. Beliau berkata, aslul usul fi hadhihi al-hilyah bal wa likulli amril matlub ilmuka bi anna al-ilma ibadah. Prinsip yang paling mendasar di dalam hilyah ini, yakni dalam perhiasan seorang penuntut ilmu, bahkan dalam setiap perkara yang dituntut, adalah ilmuka bi annal ilma ibadah. Pengetahuanmu bahwasannya ilmu itu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-ilmu salatu sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadah hati. Ini ucapan sebagian ulama. Artinya, adanya ilmu dalam diri seseorang diserupakan dia dengan orang yang terus-menerus mengadakan salat walaupun orang tidak lihat. Walaupun orang tidak lihat. Oleh karena itu perlu sekali kita pahami dengan baik keyakinan hati kita yang dibangun di atas dasar ilmu adalah ibadah yang sangat agung walaupun orang tidak bisa melihatnya. Sebab ternyata ilmu dalam diri seseorang akan melahirkan ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati yang jauh lebih berharga, lebih penting daripada ibadah-ibadah zahir yang nampak di mata manusia, yaitu keikhlasan, keimanan, ketakwaan hati, rasa cinta kepada Allah, pengharapan kepadanya, takut kepadanya, serta tawakal dan ibadah-ibadah hati lainnya. Ini adalah buah dari ilmu. Walaupun mungkin orang enggak bisa melihat, ada di dalam hati kita. Tapi dia adalah buah yang sangat agung dari ilmu itu sendiri. Dan inilah rahasianya. Kenapa kita tidak bisa melampaui para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, walaupun secara zahir kita bisa melampaui sahabat. Tetapi dari sisi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Enggak bisa kita melampaui para sahabat ataupun sekedar menyamai, yakni kualitas ibadah kita. Walaupun secara zahirnya sama, bahkan lebih, tapi dari sisi kualitasnya enggak mungkin menyamai, apalagi lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, La tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Andaikan seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai emas yang diinfakkan oleh para sahabat segenggam tangannya, bahkan tidak pula separuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita berinfak emas jauh lebih dari apa yang dikeluarkan oleh sahabat ini. Sebesar gunung Uhud. Dibandingkan sahabat ini hanya segenggam emas. Kita tidak bisa menyamainya, bahkan separuhnya pun tidak. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Karena imannya. Karena ikhlasnya. Karena cintanya kepada Allah. Harapnya yang begitu kuat. Takutnya dan tawakalnya kepada Allah. Dan itu semua tidak akan mungkin muncul kecuali dari keilmuan yang kokoh. Ini juga rahasianya. Kenapa para sahabat tidak bisa melampaui Abu Bakar? Padahal banyak sahabat yang ibadahnya secara kuantitas lebih hebat dari Abu Bakar. Tetapi ulama mengatakan bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan pula karena zakat, mereka dilampaui oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar disepakati oleh para ulama adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini. Tidak ada yang lebih utama daripada Abu Bakar. Tetapi ternyata bukan karena sholat, puasa, zakat. Dari sisi kuantitasnya Abu Bakar melampaui para sahabat. Tetapi karena syai'un waqara fi qalbih, sesuatu yang menghunjam keras di dalam hatinya. Keimanan, ketakwaan hati, kecintaan, pengharapan, rasa takut, tawakal. Dan semua itu dibangun di atas dasar ilmu yang kokoh. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Jelas sekali. Luar biasa. Ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Salatu sir wa ibadatul qalb. Salat yang rahasia dan ibadah hati. Maka jangan kita sepelekan persoalan ilmu ini. Jangan kita remehkan majelis ilmu. Setiap ilmu yang kita dapatkan ternyata akan menjadikan kita semakin baik insyaallah ta'ala dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam pengamalannya tidak bisa dilihat oleh orang. Pengamalannya berada dalam hati kita. Belum bisa dilihat oleh orang, dia sudah menjadi sebuah ibadah yang sangat agung dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu adalah ibadah sangat banyak sekali. Di antaranya, di dalam Al-Quran, Allah jadikan ilmu sebagai satu bagian dari dua bagian jihad. Jihad adalah jihad dengan senjata dan jihad dengan hujjah. Bahkan jihad dengan hujjah lebih utama daripada jihad dengan senjata. Dan lebih banyak orang bisa melakukan jihad dengan senjata dibanding jihad dengan hujjah. Hanya orang-orang yang terpilih yang mampu melakukan jihad dengan hujjah, yaitu para ulama. Oleh karena itu, Allah tidak izinkan seluruh umat Islam pergi berjihad. Mesti ada sebagian yang khusus menuntut ilmu agama. Apalagi ketika dia mau berjihad, yakni para mujahid itu sendiri, sebelum mereka berjihad, mereka pun diwajibkan untuk mengetahui ilmu tentang jihad, hukum-hukum di dalam jihad. Iya. Dan apabila jihad tidak ada, maka seluruh umat diwajibkan untuk tetap menuntut ilmu agama. Walaupun ulama membedakan ilmu, wajibnya menuntut ilmu, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang sifatnya fardu ain adalah al-ilmu alladhi la yastaqimud din illa bihi. Ilmu yang tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengannya. Ilmu tauhid. Ilmu tentang bagaimana cara dia beribadah kepada Allah. Maka ini fardu ain. Adapun yang lebih daripada itu, maka masuk dalam kategori fardu kifayah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah patut bagi kaum mukminin untuk berangkat seluruhnya ke medan jihad. Kenapakah tidak ada sebagian atau sekelompok orang dari setiap kelompok kaum mukminin mengutus orang-orang mereka liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam ilmu agama. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan agar mereka bisa kembali mengingatkan kaumnya, semoga kaumnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus pentingnya mengutus bagi setiap kaum itu putra-putra terbaiknya untuk memperdalam ilmu agama. Untuk memperdalam ilmu agama. Kalau perlu dalam beberapa tahun dia pergi meninggalkan kampungnya, jangan kembali-kembali. Kecuali setelah dia sukses menuntut ilmu agama. Seperti yang dilakukan para ulama. Ini kalau kita ingin melihat kehidupan kita menjadi lebih baik, masyarakat kita menjadi lebih baik, maka kitalah yang sesungguhnya berkewajiban untuk menuntut ilmu agama lebih mendalam lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mau mengharapkan pemuda yang setiap hari kerjanya main bola, kerjanya main PS, atau mengikuti perkembangan artis-artis Korea. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa diharapkan menuntut ilmu agama? Iya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, menunjukkan ilmu itu adalah bagian dari ibadah yang sangat besar. Sehingga para ulama, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, pun memahami bahwa ilmu adalah ibadah. Berkata sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bi talabil ilm. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah wa mudarasatahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu sadaqah." Kata beliau radhiyallahu anhu, wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu karena Allah adalah khasyah, rasa takut kepadanya. Mengulang-ulang ilmu itu adalah ibadah. Setelah dipelajari, diulang-ulang agar betul-betul kokoh. Itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, wa mudarasatahu ibadah. Mempelajarinya terus atau saling mengajarkannya adalah ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, wal bahtha anhu jihad, melakukan penelitian padanya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah. Ini pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah yang agung dan merupakan kenikmatan terbesar dalam diri seorang hamba dan akan membuka berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ada banyak sekali hadis di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelumnya saya teringat ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan semua pujian Allah dalam Al-Qur'an terhadap seorang hamba, yakni karena amalan-amalan yang dia lakukan, maka Allah puji. Semua pujian-pujian Allah dalam Al-Qur'an terhadap seorang hamba adalah dari hasil ilmu atau dari pengaruh ilmu yang ada pada dirinya. Sebaliknya kata beliau, semua celaan Allah dalam Al-Qur'an terhadap hamba-hamba yang melakukan dosa adalah karena pengaruh kebodohan. Disebabkan karena kebodohan. Iya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil yang menunjukkan kepada kita agungnya beribadah kepada Allah dengan ilmu. Di antaranya dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dalam diri seseorang, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Dan tidak henti-hentinya, umat ini senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, sehingga mereka menang di atas semua yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah, yakni menjelang hari kiamat, dan mereka tetap dalam keadaan menang. Inilah di antara hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu adalah ibadah yang sangat agung, adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita benar-benar syukuri. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang tiga perkara dan semua memiliki keutamaan, dan keutamaan yang ada pada tiga perkara ini semuanya kembali kepada ilmu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka ini menunjukkan fadlu tafaqquh fid din, keutamaan menuntut ilmu agama, yaitu itsbatul khair liman tafaqqaha fid din. Penetapan adanya kebaikan bagi siapa yang berusaha memahami agama. Di sini mengandung pelajaran yang sangat besar bagi kita, yaitu kebaikan yang ada dalam diri seseorang sangat bergantung pada pemahaman agama yang dia miliki. Bahkan kalau dia tidak sedikit pun berusaha memahami agama, hilang kebaikan seluruhnya dari dalam dirinya. Seperti kata Al-Hafidz, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid asy-syar'i wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair. Makna hadis ini adalah bahwasannya barang siapa yang tidak berusaha memahami agama, yaitu dia tidak mempelajari hal-hal yang mendasar dalam agama, tidak pula cabang-cabangnya, faqad hurrimal khair, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi Allah telah tetapkan kebaikan itu hanya ada di dalam tafaqquh fid din, berusaha memahami agama. Siapa yang tidak mempelajari ilmu agama, tidak ada kebaikan bagi dirinya. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Iya. Dan juga dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasannya ilmu itu memang tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar. Sehingga dalam riwayat yang lain, masih hadis yang sama, dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah ada lafaz sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, demikian pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha memahami. Artinya kalau seorang tidak menuntut ilmu, tidak berusaha memahami agama, selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan meraih pemahaman yang benar. Oleh karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan cukup Al-Quran itu dikucek-kucek campur dengan air kemudian diminum nanti jadi ulama, iya. Atau pergi bersemedi, bertapa di gunung tertentu, atau masuk kamar saja, keluar sudah jadi kiai besar. Itu semuanya dusta, tetapi bukan jadi kiai. Kalau jadi dukun mungkin, ya. Jadi dukun iya, memang betul caranya seperti itu, bersemedi, bertapa, itu cara-cara untuk menjadi dukun. Supaya apa? Dapat wahyu, wahyu dari syaitan maksudnya, bukan wahyu dari Allah. Bukan seperti itu meraih ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ini bagian yang pertama di dalam hadis ini. Bagian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Kata Al-Hafidz, wa anna dhalika la yakunu bil iktisabi faqat bal liman yaftahillahu alaihi bihi. Bahwasannya ilmu itu, pemahaman yang baik itu tidak akan didapatkan oleh seseorang hanya berdasarkan usahanya, tetapi haruslah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dari dua sisi. Pertama, dia sendiri harus berusaha. Yang kedua, usahanya tidak akan mungkin berhasil kecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang lebih utama. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilman. Dan ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini nabi. Seorang nabi diperintahkan untuk terus-menerus meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun beliau juga senantiasa membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Maka penting sekali kita berusaha menuntut ilmu dan hati kita mengharapkan dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, serta lisan kita pun meminta kepada Allah, berdoa kepadanya supaya dikaruniakan ilmu yang bermanfaat dan dijaga dari kesesatan-kesesatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tadhalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun. Dan tidak henti-hentinya umat ini akan senantiasa menang atas semua yang menyelisihi mereka, semua yang memusuhi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka masih dalam keadaan menang. Mereka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mereka masih menang. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz, wa anna man yaftahillahu alaihi bidzalik la yazalu jinsuhu mawjudan hatta ya'tiya amrullah. Dan bahwasannya barang siapa yang Allah bukakan ilmu untuk dia, Allah berikan pertolongan untuk meraih ilmu yang bermanfaat, maka orang-orang seperti ini, jenis mereka akan terus ada sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan siapakah golongan tersebut, siapakah golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah At-Taifa Al-Mansurah itu, maka beliau mengatakan, ahlul ilmi bil athar. Mereka yang akan senantiasa ditolong oleh Allah, yang akan senantiasa dimenangkan, adalah orang-orang yang berilmu tentang athar, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran wa Sunnah, demikian pula akwal para salafil ummah. Ini yang akan terus menerus ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan bagian ketiga ini terdapat dua peringatan besar bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan senantiasa ada segolongan dari umatnya yang tetap berpegang teguh di atas kebenaran, tetap ditolong oleh Allah sampai akhir zaman, mereka tidak akan pernah punah. Maka di sini mengandung dua peringatan. Nabi mengatakan la yadurruhum dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat ini beliau mengatakan zahirina 'ala man khalafahum, mereka tetap menang atas semua yang menyelisihi mereka. Dalam riwayat yang lain, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka dan menyelisihi mereka. Di sini bermakna sebuah isyarat bahwasannya barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan ilmu ini, niscaya akan ada yang menyelisihinya, itu pasti. Akan ada yang menentangnya, itu pasti. Dan itu bagian dari cobaan dan rintangan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam merealisasikan keimanan yang hakiki kepada Allah, mesti ada cobaan-cobaan. Mesti ada rintangan-rintangan yang akan menghadang langkah-langkah kita. Tetapi peringatan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum, cobaan apapun yang ditimpakan dari orang-orang yang menyelisihi mereka, yang tidak setuju dengan mereka, la yadurruhum, tidak sedikit pun membahayakan mereka. Artinya apa? Di sini kita dituntut untuk bersabar. Gak ada pengaruhnya apa-apa sebetulnya. Orang mencela kita, mencerca kita, kalau kita kokoh di atas ilmu, kita sabar di dalam menjalaninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan pertolongan kepada kita. Jangan baru dicela sedikit, sudah melempem, sudah melemah. Ya. Baru dibilang jenggotnya seperti kambing, besok cukur jenggot. Padahal baru saja baca hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur jenggot. Baru saja pakaiannya mengikuti sunnah, baru dicibir sedikit, sudah melemah. Besok tidak lagi diamalkan. Padahal dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan berbagai macam cercaan, celaan, caci maki. Bukan hanya itu, sampai pada tindakan-tindakan fisik, pemukulan, pengusiran, bahkan pembunuhan. Alhamdulillah, ya, kita baru dibilangin aliran sesat dari mana ini, baru dicap Wahabi, baru berupa cercaan-cercaan yang sebetulnya orang yang mengatakannya juga masih takut-takut. Ya. Tetapi dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan yang begitu dahsyatnya. Maka inilah tiga perkara yang akan mengantarkan seseorang pada kebaikan yang sangat besar, yaitu kebaikan agama, nikmat agama yang dengan itu dia akan selamat dari kesesatan di dunia dan azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maka ini menunjukkan bahwasannya ilmu adalah sebuah ibadah yang sangat agung dan nikmat yang sangat besar. Sampai jam berapa kita? 11:30. Masih kuat gak tuh? Baik. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang lain yang menunjukkan agungnya ibadah dengan ilmu, diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan kitab Allah tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah bagian yang sangat besar atau bentuk yang sangat besar dari bentuk-bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Maka menuntut ilmu adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah sehingga akan menenangkan hati seseorang. وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةِ, dan mereka akan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ilmu adalah amalan yang sangat Allah cintai, adalah ibadah yang sangat agung, sehingga siapa yang mengamalkannya, siapa yang berusaha mencarinya, Allah curahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepadanya. Kalau begitu dia termasuk wali Allah. Wali Allah itu kan orang yang Allah cintai, orang yang Allah sayangi. Maka dia termasuk wali Allah. Di mana Allah telah berjanji, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haffathumul malaikah." Dan para malaikat meliputi mereka. Para malaikat meliputi mereka. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud para malaikat meliputi mereka, yang pertama, malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk mereka lalui. Luar biasa. Ya. Kalau artis-artis hanya karpet merah, ya, mereka lalui di atasnya. Ini penuntut ilmu dihamparkan sayap-sayap malaikat untuk mereka lalui. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah at-tawadhu. Malaikat merendah diri karena menghormati mereka. Yang ketiga, malaikat duduk bermajlis bersama mereka. Ini tiga makna. Wahaffathumul malaika, dan malaikat meliputi mereka, yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di depan para malaikat yang ada di sisinya. Ini empat keutamaan majelis ilmu yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang semisalnya dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Ini salah satu penafsiran. Malaikat meliputi para penuntut ilmu tersebut. Dan sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena mereka ridho dengan amalan yang dia lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim itu dimohonkan ampunan untuknya yang di bumi maupun yang di laut sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan, yang di langit maupun di bumi sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum aw ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Dalam riwayat yang lain, kafadli ala adnakum, bagaikan keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilm, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar sekali. Iya. Inilah di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, kita kembali kepada kitab. Wa alaihi fa inna syartal ibadah awalan ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya syarat ibadah ada dua. Karena ilmu ini adalah ibadah, kalau begitu di dalam menuntut ilmu kita harus memenuhi syarat ibadah. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Di dalam menuntut ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepadanya dalam keadaan hunafa. Hunafa itu artinya senantiasa beribadah kepada Allah dan berpaling dari seluruh yang disembah selain Allah. Wa fil haditsil fardil masyhur an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam hadis al-fard, yani hadis ahad maksudnya, bukan hadis mutawatir, yang masyhur dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bin niyat al-hadith. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat-niatnya. Fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyah intaqala min afdalit ta'at ila ahattil mukhalafat. Maka apabila ilmu kehilangan ikhlasnya niat, berubahlah dia, berpindah yang tadinya merupakan ketaatan yang paling afdal menjadi penyelisihan yang paling rendah, yang paling jelek maksudnya. Berubah. Tadinya ilmu adalah ibadah yang agung berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Tetapi kalau kehilangan ikhlas dalam diri seorang penuntut ilmu, amalan yang agung ini berubah menjadi amalan yang justru paling jelek. Yang justru paling jelek. Kenapa? Karena ada bentuk kesyirikan kepada Allah di situ. Bentuk kesyirikan kepada Allah di situ. Iya. Sehingga kata Syekh, wala syai'a yuhattimul ilm au yahtimul ilm mithlur riya. Tidak ada sesuatu yang lebih menghancurkan ilmu seperti riya. Tidak ada sesuatu yang lebih menghancurkan ilmu seperti riya. Hancur ilmu seseorang, rusak ilmunya karena riya. Apakah riya'u syirk atau riya'u ikhlas? Riya' syirik maupun riya' ikhlas. Ini apa maknanya ini? Riya' syirik dan riya' ikhlas. Ya. Hah? Barangkali maknanya, riya' syirik adalah riya' yang di situ dia masih menyekutukan Allah. Yakni dia niat karena Allah, dia juga niat supaya dipuji orang. Adapun riya' ikhlas, semata-mata dia ingin dipuji orang, tidak sedikit pun ingin mencari keridhaan Allah. Ikhlas itu kan artinya murni. Murni riya artinya. Ini kadang-kadang dari mana syar'i beliau berpindah kepada makna logawi. Iya. Yang pertama syirik kecil, yang kedua syirik akbar. Atau istilahnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, istilah yang mungkin lebih tepat, yang masuk dalam kategori syirik kecil adalah yasirur riya. Yasirur riya, sedangkan yang syirik besar adalah ar-riya'ul mahad. Syirik kecil adalah riya yang ringan. Yakni asal niatnya karena Allah. Tetapi kadang-kadang muncul, ini kalau saya hafal Sahih Bukhari, luar biasa saya dipuji ini. Ya. Kalau saya menguasai kitab ini, saya diundang kemana-mana nanti. Baik. Adapun riya yang murni, memang sama sekali tidak ada niatnya untuk ibadah. Cuman menginginkan pujian manusia. Baik. Jadi kedua-duanya dihindari. Wa mithlu tasmi' bi an yakula musammian alimtu wa hafidtu. Demikian pula sun'ah, memperdengarkan ilmunya seperti dia mengatakan, aku telah tahu permasalahan ini, aku telah kuasai, aku telah menghafal sekian dan sekian. Ini contoh sum'ah, perusak ilmu. Wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Oleh karena itu kata Syekh, hendaklah engkau terus-menerus memurnikan dan membersihkan niatmu dari setiap yang dapat mengotorinya di dalam menuntut ilmu agama. Ini yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah ibadah, maka dia jaga niatnya. Ibadah itu harus pertama dipersyaratkan ikhlas, dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dia tuntut untuk mencari wajah Allah, kemudian tidaklah dia menuntutnya kecuali ingin mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia ini, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Waliyadu billah. Ini peringatan bagi siapa yang menuntut ilmu cuman untuk mendapatkan nikmat duniawi. Demikian pula dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha wa yasrifa wujuhan nas wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allah nar." Barang siapa yang menuntut ilmu agar dia disejajarkan dengan para ulama dan agar dia bisa mendebat dan mengalahkan orang-orang bodoh dalam perdebatan, atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka pertama sekali, sebelum menuntut ilmu, perbaikilah niat kita semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadis yang semisalnya, "Man talabal ilm liyubahiya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membangga-banggakan dirinya di hadapan para ulama, "wa yumariya bihis sufaha" atau untuk mengalahkan debat orang-orang bodoh, "awliya sripa wujuhan nas ilaih fahuwa binnar" atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, maka tempatnya di neraka. Maka tempatnya di neraka, waliyadu billah. Oleh karena itu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syaih idha sahatihin niyah." Ilmu itu tidak dapat disamai oleh apapun apabila niat seseorang benar padanya. Qalu, "Ya Abu Abdillah, wa kaifa tasihun niyah?" Mereka bertanya, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana benarnya niat seseorang dalam menuntut ilmu?" Qala, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Hendaklah seorang yang menuntut ilmu itu dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya dan dari orang lain. Ini tujuan menuntut ilmu. Kita tetapkan dalam menuntut ilmu agar kita menjadi mengerti syariat, mengerti agama untuk kita amalkan, dan juga jangan lupa kita memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau menjelaskan ada 4 perkara yang harus dimiliki seseorang agar dia benar-benar ikhlas di dalam menuntut ilmu. Yani apa saja yang harus dia niatkan sehingga ilmunya ini dinilai sebagai bentuk ibadah yang sangat agung. Yang pertama kata beliau, antanuya bidzalika imtithala amrillah li'anna Allah ta'ala amara bidzalik. Engkau niatkan ketika engkau menuntut ilmu untuk mengerjakan perintah Allah, sebab Allah memerintahkan hal itu. Ibadah itu kan karena ada perintah Allah. Maka engkau niatkan, saya duduk di majelis ilmu ini karena Allah memerintahkan demikian. Ini yang pertama. Sehingga kalau ada niat seperti ini, akan muncul di dalam hati kita pengagungan terhadap ilmu. Demikian pula muncul dalam hati kita pemuliaan terhadap majelis ilmu. Jangan kita remehkan. Jangan kita sepelekan. Maka ini yang pertama. Yang kedua, antanwiya bidzalika hibdas syariatillah. Engkau niatkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab menjaga syariat itu dengan dua macam. Hibdus sudur wa hibdul kitab. Dijaga di dalam hati kita dan dijaga di dalam kitab-kitab. Dan kedua-duanya tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan menuntut ilmu. Kalau dari dalam hati kita hilang, dari buku-buku juga hilang, hilang ilmu sudah. Generasi selanjutnya akan jadi bodoh semuanya. Ini yang harus kita niatkan. Kita niatkan menuntut ilmu ini untuk menjaga syariat. Jangan sampai syariat ini hilang sehingga bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Kalau dulu para sahabat tidak menghafal Al-Quran, tidak menghafal sunnah, demikian pula para imam-imam setelahnya tidak menuliskan Al-Quran, tidak mengumpulkan sunnah di dalam kitab-kitab, maka bagaimana bisa syariat ini terjaga sampai akhir zaman? Betul Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan al-dzikir. Al-dzikir di situ mencakup Al-Quran dan sunnah. Dan kamilah yang menjaganya. Tetapi Allah menjaga bukan tanpa sebab. Allah menjaga dengan Allah ciptakan para talabatul ilm, para penuntut ilmu, yaitu para ulama, para penghafal Al-Quran, para penghafal sunnah. Maka jadilah bagian dari orang-orang yang Allah jadikan sebab untuk menjaga syariat yang mulia ini. Kalau begitu, begitu agung. Begitu agung menuntut ilmu itu. Iya. Yang ketiga, yang perlu kita niatkan dalam menuntut ilmu. Ini sekali lagi saya ingatkan, niat-niat ini akan berpengaruh pada nilai ibadah kita di dalam menuntut ilmu. Ya, ini berpengaruh pada pahala yang akan kita raih. Iya. Tanwi bidzalika himayat asy-syari'ah wad-difa' anha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, engkau niatkan dengan menuntut ilmu itu engkau akan menjaga syariat ini dan membelanya, memperjuangkannya. Dan inilah sebesar-besarnya bentuk penjagaan terhadap agama dan pembelaan terhadapnya. Yaitu pertama sekali engkau mulai dengan menuntut ilmu. Karena kalau orang jahil dan dia mau berusaha membela agama, ternyata yang dia bela adalah kebid'ahannya. Yang dia bela adalah kesesatannya. Dalam keadaan dia menyangka sedang membela agama. Maka perlu menuntut ilmu. Dan ini adalah tugas besar. Tugas yang hanya dipikul oleh orang-orang yang terbaik di setiap masa. Maka subhanallah, kalau ternyata Allah jadikan kita insyaallah bagian dari mereka. La yahmilu hadzal ilma. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ilmu ini, yang mengusung ilmu ini pada setiap generasinya adalah orang-orang terbaiknya, orang-orang terpilihnya. Apa tugas mereka? Yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka nafikan dari ilmu ini tahrif, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan terhadap agama. Ini yani orang-orang yang senang dengan agama cuman berlebih-lebihan. Mereka nafikan. Wa intihalal mubtilin, mereka juga menafikan usaha-usaha menghilangkan agama ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekuler, komunis, ateis. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka nafikan takwilnya orang-orang yang jahil. Ayat sudah jelas, Quran sudah jelas, hadis sudah jelas, ditakwil menjadi rusak, tidak dikembalikan kepada pemahaman-pemahaman salaf. Ini tugas orang-orang yang terbaik di setiap masa, para penuntut ilmu. Ini yang ketiga. Yang keempat, antanwiya bidzalika ittiba'a syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Engkau niatkan dalam menuntut ilmu untuk merealisasikan ittiba kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka la yumkin an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Sebab engkau tidak akan mungkin dapat mengikuti syariat beliau sampai engkau tahu syariat beliau. Enggak akan bisa kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita mengerti bagaimana caranya, bagaimana petunjuk beliau. Sehingga kalau kita tidak mengerti, dalam keadaan kita mengatakan ittiba kepada Nabi, yang terjadi malah kita menyelisihi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti orang yang melakukan berbagai macam perayaan bid'ah. Apa tujuan mereka? Tujuannya sebagai bentuk kecintaan dan mengajak umat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena tidak berdasarkan ilmu, justru yang dia lakukan bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini empat yang engkau harus niatkan dalam menuntut ilmu. Qala wa alaihi. Ini sudah ya. Baik. Wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidq at-talab. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak niatmu di dalam kejujuranmu menuntut ilmu agama. Apa saja itu? Beliau menyatakan kahubbid zuhur, seperti cinta untuk selalu tampil, senang terkenal. Ini bahaya. Ini perusak para penuntut ilmu, apalagi sudah bisa nulis sedikit di internet atau sudah bisa ceramah sedikit, sudah bisa menjelaskan kitab-kitab para ulama. Ini bahaya. Wa tafawwuq 'alal aqran. Demikian pula yang harus engkau jauhi di antara sifat yang dapat merusak niatmu, ingin lebih tinggi daripada teman-teman sejawat. Ingin dianggap lebih pintar dari mereka. Wa ja'luhu aw ja'lihi sulaman li aghradin wa a'radin. Dan hendaklah engkau jauhi dari menjadikan ilmu ini sebagai tangga untuk meraih berbagai macam tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu, yakni yang sifatnya duniawi. Min jahin aw malin aw ta'zimin aw sum'atin aw talabi mahmadatin aw sarfi wujuhin nas ilaik. Seperti ketenaran, harta, penghormatan, sum'ah, yang disebut-sebut namamu, atau ingin dipuji, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyyah afsadatha. Karena sesungguhnya sifat-sifat ini dan yang semisalnya, apabila dia mencampuri niat, maka dia akan merusak niat seseorang. Wa dhahabat barakatul ilm, dan hilanglah keberkahan ilmu. Walaupun ilmunya banyak, ilmunya mendalam, banyak yang dia hafal, pemahamannya baik, dia mengerti aqwalul ulama, dia bisa menterjih khilaf-khilaf ulama, tetapi kalau niatnya rusak, hilang keberkahan ilmunya. Waliyadu billah. Walihada yata'ayyanu 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil irada li ghairillahi ta'ala bal wa tahmil hima. Oleh karena itu, wajib bagi engkau untuk menjaga niatmu dari semua kotoran-kotoran keinginan selain Allah, bahkan hendaklah engkau lindungi sekitar niatmu. Yakni, engkau jaga, engkau jauhi perkara-perkara yang dapat merusak niatmu. Walil ulama fi hadza aqwal. Dan ulama dalam perkara ini memiliki ucapan-ucapan, yakni nasihat-nasihat, wa mawaqif, dan sikap-sikap yang begitu indah untuk kita teladani. Bayantu turukan minha fil mabhatil awal min kitabil ilm. Aku telah jelaskan tarafan minha, sebagian darinya, pada pembahasan yang pertama dari kitab At-Ta'alum, min kitab At-Ta'alum. Jadi beliau punya kitab yang lain yang berjudul At-Ta'alum. Apa artinya ta'alum? Sok tahu, sok berilmu padahal jahil. Ini kitab yang sangat bagus sekali menjelaskan tentang hakikat orang-orang yang sok tahu padahal tidak mengerti agama. Ini perlu juga dibaca, bagus sekali. Kitab At-Ta'alum karya Syekh Abu Zaid. Karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Di situ beliau jelaskan beberapa permasalahan juga yang berhubungan dengan ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama anit tubuliyat. Dan ditambahkan padanya, yang perlu kita ingatkan adalah larangan para ulama dari at-tubuliyat. Wahyal masailul lati yuradu biha syuhrah. Yaitu perkara-perkara yang diinginkan untuk mencari ketenaran. At-tubuliyat itu artinya dari tabal, alat musik pukul. Kan kalau dipukulkan berisik. Maka ada sebagian orang, sebagian para penuntut ilmu sengaja dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang nyeleneh maksudnya, yang asing. Untuk apa? Supaya dia terkenal. Wah, pendapatnya hebat, lain sendiri, enggak taklid. Padahal dia tahu itu salah. Dia tahu bukan pendapat yang rajih. Tapi supaya terkenal, dia munculkan pendapat-pendapat itu. Wa qad qila, dan telah dikatakan, zallatul alim madrubun lahat tabal. Tergelincirnya seorang alim dipukul baginya alat musik itu. Jadi kalau seorang alim melakukan kesalahan, maka akan gempar, akan terjadi kekacauan, ribut. Maka perlu berhati-hati. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala. Dan dari Sufyan semoga Allah merahmatinya, bahwa beliau berkata, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Dahulu aku diberikan pemahaman Al-Qur'an, maka tatkala aku menerima hadiah, yakni hadiah dari sultan, dari penguasa, yang dulu biasa diberikan kepada para ulama, dan sebagian menginginkan sesuatu yang jelek di balik itu. Dahulu sebagian penguasa menginginkan sesuatu yang jelek, dikasih hadiah karena ada maksud tersebut. Maka kata Sufyan rahimahullahu taala, dulu aku diberikan pemahaman Al-Quran, maka tatkala aku menerima hadiah dari penguasa, aku dipersulit, disulitkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Artinya apa? Karena niatnya sudah berubah. Ilmunya sedikit banyak sudah ada keinginan nanti dikasih hadiah sama sultan. Artinya apa? Ulama dahulu langsung menyadari, wah ini bahaya, saya gak mau lagi menerima hadiah kalau begitu. Ini luar biasa ulama dahulu. Fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wuthqa al-asimah min hadhihi syawa'id. Maka hendaklah engkau berpegang teguh, semoga Allah merahmatimu, dengan ikatan yang kuat yang menjagamu dari berbagai macam kotoran-kotoran niat ini. Iya. bian takuna ma'abatil juhdi fil ikhlas syarid al khawf min nawaqidih, yakni hendaklah engkau selain bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan niat, demikian pula engkau sangat takut dari perkara-perkara yang dapat merusak niatmu. Azim al-iftikhar, sangat besar pengharapanmu. Wal-iltija ilaihi subhanah, dan kembalimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua sisi yang harus kita perhatikan. Di samping kita menjaga keikhlasan kita dengan mengerahkan sekuat tenaga, di sisi lain kita pun menghindari sebab-sebab yang dapat menghilangkan keikhlasan kita. Wa yu'tharu an Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan satu asar dari al-Imam Sufyan bin Sa'id, semoga Allah merahmati beliau. Ucapan beliau, ma 'allajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu atau mengobati sesuatu yang sakit yang lebih berat bagiku melebihi niatku. Menunjukkan menjaga keikhlasan itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu usaha yang keras. Bersamaan dengan itu, kita pun menghindari sebab-sebab yang dapat merusak keikhlasan kita. Wa an Umar bin Dzar annahu qala liwalidih, dan dari Umar bin Dzar bahwasannya dia berkata kepada orang tuanya, ya abi ma laka idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka wa idza wa'adhahum ghairuk la yabkun. Wahai bapakku, apa rahasianya apabila engkau menasihati manusia mereka menangis, adapun kalau selainmu menasihati mereka, mereka tidak menangis? Faqal, maka beliau berkata, ya bani, laisatin naihatu thakla mithlun naihatil musta'jarah. Wahai anakku, tidaklah sama antara orang yang menangisi atau antara wanita yang menangisi matinya anaknya. Anaknya sendiri yang mati. Ataukah seorang wanita yang menangis karena disewa? Disewa ikut-ikutan menangis, padahal yang mati dia tidak kenal. Dan ini ada ya, sampai hari ini ada. Seperti ini. Kebiasaan di sebagian tempat masih dipelihara. Sewa orang untuk menangisi keluarganya yang mati. Maka yang pertama dia menangis karena betul-betul merasa kehilangan. Yang kedua pura-pura. Demikian perumpamaan orang yang ikhlas tersebut. Betul-betul tulus hatinya. Waffaqakallah lirusydika amin. Semoga Allah memberikan taufik agar engkau mendapatkan petunjuk. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Maka ilmu itu adalah ibadah. Ibadah harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas. Dan yang kedua al-mutaba'ah. InsyaAllah ta'ala. Bagian yang kedua ini mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena waktu kita sudah habis. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Tak nggak, Pak? menjawab.